ya seperti itu. Bersyukur, insya Allah sekeras apapun wanita, sekaku apapun seorang istri, kalau suaminya bisa mengair tadi, pasti mencair kok. Itu rewel begini masalah. Ya sanggup. Jazakillah khairan deh. Suaramu itu jadi lebih merdu. Suaramu jadi lebih indah kalau pas seperti ini. Gak mungkin seorang istri kemudian tambah marah lagi. Pasti langsung fitrahnya tuh. Kecuali kalau istri yang sudah di luar fitrah. Tapi fitrahnya wanita seperti itu. Digombalin seneng. Itu fitrah seorang istri. Kalau misalkan pria gombal, itu maksudnya tambah lagi mas. Ya kalau misalkan seorang suami apa gombalin istrinya, ngajak bercanda istrinya, terus dia bilang gombal, jangan berhenti, tambah lagi aja mas. Karena pernyataan seorang istri gombal, rayu aja dari dulu kayak gitu, itu pengennya nambah itu. Pengennya terus nambah. Gombalin terus sampai dia pergi. Pergi tapi itu pasti balik badan sambil senyum. Assalamualaikum. Kan begitu. Jadi ya harus begitu, harus memahami. Memang alhamdulillah meskipun cerewet, bawel, ini dan itu, alhamdulillah sudah punya istri. Istrinya malas. Ada seorang istri seperti itu. Malas cuci piring, malas nyapu. Terus rumahnya berantakan, rumahnya kotor. Jangan pernah berpikir dengan yang seperti itu terus cerai aja. Cari wanita yang lain. Ora gampang loh mas cari istri itu. Panjenengan saja dapat istri itu prosesnya berapa lama itu. Ini sudah punya kok pengnya dilepas aja. Tiru. Malam-malam pernah, 11 malam. Beberapa tahun yang lalu. Ada seorang ikhwan datang ke rumah. Cerita pokoknya istrinya cerai. Oh sudah pas puncak ini baru masalah dengan istri. Untuk pintu jam 11 malam. Prosesnya ustaz diketuk pintu rumahnya ya harus dilakoni masa besok pagi sudah diketuk pintu rumahnya nggak mungkin kan jam 11, setengah 12, jam 1 kemudian apa namanya datang mengetuk kalau bukan untuk sebuah keperluan yang penting kan nggak mungkin ya kan kemarin itu ada apa saya mau urus surat cerai segala macam mas. Kebetulan waktu itu yang sedang konflik ini prosesnya saya tahu, bukan mak comblangnya saya. Paling berat jadi mak comblang. Cerita, gini ini susah, mas. Antum masih ingat nggak? Dulu tanya akhwat sana sini perjuangan kan? Iya, perjuangan iya. Anak ingatkan kembali kenangannya yang indah, yang terlalu manis untuk dilupakan itu. Manis, terlalu manis dari rupanya. Masih ingat? Ya. Masih ingat melobi orang tuanya biar akad nikahnya secara syar'i? Masih. Masih ingat waktu itu melobi KUA-nya penghulunya agar secara syar'i? Masih. Masih ingat dulu susah cari kontrakan? Masih. Dan ini hanya dalam satu malam, hanya beberapa masalah terus ingin dilepas begitu aja. Alhamdulillah gak jadi. Jadi harus diingat-ingat kembali. Ini baru bicara suami dan istri. Nanti ada istri ada bagian tenang. Kamu suami tenang. Kita suarakan suara suami dan suarakan suaranya istri. Yang seperti itu. Set. Jadi apapun kondisinya, jangan pernah berpikir untuk cerai, lepas, cerai, lepas. Itu tadi bersyukur sudah punya istri. Kalau misalkan tadi saya contohkan yang terakhir, istrinya malas resek-resek, malas asa-asa, malas umbah-umbah. Bahasa Jawa semua kan berulang ya. Umbah-umbah, rese-rese, asa-asa. Apalagi? Apalagi, Pak? Yang kalimatnya berulang tapi terkait dengan tugas orang istri. Umbah-umbah, rese-rese, asa-asa. Apa? Nama, Pak? Berah. Oh, benah-benah. Yang Jawa? Hah? Gak apa-apa, kita perkaya bahasa kita. Apa pak? Tugas orang istri tapi dengan dua kata berulang. Gak ada orang Jawanya. Apa mas? Nimang-nimang. gosok-gosok. Akhirnya banyak ya. Kebetulan istrinya pemalas, jangan berpikir cerai. Ingat lagi dulu golek yang banget ini. Apalagi kita yang hidup sebagai seorang salafi ini, subhanallah. Untuk punya seorang istri itu prosesnya panjang banget. Sampai akhirnya ada istilah cinta antara Aceh dan Papua itu. Karena antara Papua dan Aceh gak ada yang pas. Pasnya ketemu yang di Aceh. Perjuangan panjang kan. Lobby orang tua biar syar'i itu berat. Lobby Pak Pengulu biar syar'i juga berat. Dan ini dalam semalam pengen dilepas. Hanya karena males gitu ya. Bersyukur istrinya males, berarti kita dapat pekerjaan tambah. Masa mau dicerai? Bukan jalan keluar. Belum tentu dicerai terus kita dapat yang lebih baik lagi. Belum tentu. Tenang, ini untuk istri nanti. Jamian, suami saya suarakan. Ya sudah. Bukan berarti kemudian kita menyerah. Bukan. Saya tidak mengajarkan untuk menyerah. Saya tidak mengajarkan dan menyampaikan agar membiarkan begitu saja. Bukan. Tetapi kita sebagai kepala keluarga, sebagai kawam nahkoda di dalam hidup berkeluarga, ya sudah. Istrinya malas ya. Kita yakin bahwa setiap manusia itu pasti punya hati. Pasti punya hati. Kalau misalkan hati seseorang itu mati, hanya membutuhkan usaha untuk menghidupkan. Bisa dipahami gak? Setiap orang itu pasti punya hati. Tapi kalau hatinya sudah mati, apakah tertutup kemungkinan untuk menghidupkannya lagi? Tidak pernah tertutup kan ya. Tidak ada istilah apa namanya putus, itu tidak ada. Pasti ada kesempatan untuk menyentuh hatinya, untuk menghidupkan hatinya. Bersih-bersih rumah, asa-asa, umbah-umbah dan segala macam tadi, timang-timang. Sebenarnya itu tugas pokok seorang istri. Saya katakan tugas pokok seorang istri agar ada kesempatan suami pun bisa membantu. Ya sudah, lakoni saja kehidupan. Alhamdulillah dapat tambahan kerjaan. Habis makan kita yang cuci piring. Habis makan kita yang ngepel lantai, yang ngepel. Gak bisa tiap hari, ya sepekan sekali. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu nawarin sekaligus lambimu tak pembagi san kok gitu. Tenang iki, bener. Oh, kuyang Mas Jon. Tenang, sungguh tulus dari hati. Tak kubagi sisan ini. Apalagi yang kurang. Itu caranya, tapi dengan lembut, jangan dengan bercanda, bukan dengan wajah merengut. Sama saja ya. Kita yakin hatinya yang mungkin mati, dikit-dikit hidup, hidup, hidup, hidup, hidup. Insya Allah hidup. Daripada berpikir cerai. Sebaliknya, seorang istri melihat suaminya pun seperti itu. Bayangannya, kalau sudah punya suami, apa-apa dipenuhi. Ngomongnya enak. Kalau ngomong sama orang tua, izin. Mau beli ini, beli itu, gak enak. Berpikirnya sudah dan rapi. Segera nikah. Kenapa? Bin beli apa-apa enak, ada suami. Kenalan sama proses, ikhwan segala macam, dapat data penghasilan lumayan. Suaminya, calon suaminya penghasilan menikah gitu. Ternyata baru berapa bulan putus kerja. Ini contoh yang apa namanya, barakallahu fikum, contoh yang kita sarikan, kita simpulkan dari sekian banyak kehidupan berumah tangga. Putus kerja, sudah penghasilannya kurang lagi. Istrinya ini sudah mulai cemburu. Padahal suaminya sudah berusaha. Sudah posisi seperti itu, istrinya minta macam-macam. Mas, beli kulkas. Mas, beli mesin cuci. Mas, beli ini. Mas. Makanan yang bawa sekali-kali, yang kuliner. Masak sate terus. Sayur terong sama sayur tempe sate itu. Sayur terong disingkat sate. Sayur tempe disingkat sate. Masak sate terus mas. Yang lain lah. Ini tuntutan sekian banyak apa namanya, masalah keluarga yang sampai kepada saya misalkan. Tentang tuntutan seorang istri yang banyak harus begini, harus begini, harus begini. Motornya harus yang nyaman. itu yang kecepatannya 100 km per jam 80, masa punya motor kecepatannya 40 km per jam? Misalkan begitu. Ya seorang istri harusnya berpikir positif. Mungkin itu kekurangan suami. Kekurangan yang ada pada suami Anda. Tapi kembalikan kepada poin pertama tadi. Alhamdulillah itu istri cucu. Alhamdulillah Anda wahai istri sudah diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk suami. Sekian banyak wanita sampai hari ini belum diberi kemudahan punya seorang suami. Sampai hari ini sekian banyak. Bahkan yang hidup sampai perawan tua dalam istilah kita. Banyak sekali. Nikahnya telat, banyak. Umur 35 baru menikah. Umur 40 sudah menikah. Sampai meninggal ternyata tidak punya suami. Begitu. Berpikirnya harus seperti itu. Alhamdulillah sudah punya seorang suami. Walaupun penghasilannya pas-pasan. Walaupun makannya sate terus. Sayur terong. Alhamdulillah sudah punya suami. Meskipun motornya motor butut. Kecepatannya 40 km per jam. Lebih lama meluk pinggang suami. Loh. Kan cara berpikirnya yang positif. Kalau yang motornya cepat, jersus-jersus. Temanggung Jogja 2 jam, 3 jam. Meluknya cuma 3 jam. Tapi kalau motornya, alhamdulillah bisa meluk suami 6 jam. Bisa seneng. Nanti suaminya juga pura-pura stylenya dipelanin aja deh. Kenapa? Peluknya kenceng sih. Nah, berpikirnya apa? Positif. Nah, penjelasan tadi barakallahu fikum kembali kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Sisi kurang dan lebih, positif dan negatif dari masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai watak manusia. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Tidak ada suami sempurna. Sesempurna-sempurnanya suami pasti ada sisi kurangnya. Tidak ada seorang istri yang sempurna. Sesempurna-sempurnanya seorang istri pasti ada sisi kurangnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, la yafrak mu'minun mu'minah. Jangan sampai seorang mukmin, seorang suami kemudian ingin berpisah, mencacat secara utuh, secara penuh seorang istrinya. Ingin meninggalkan dan yang semisal mencela, mencacat, tidak boleh yang seperti itu dilakukan. Apa alasannya? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, in kariha minha khuluqan radhiya akhar, radhiya minha akhar. Seandainya dia benci dari sang istri satu perangai atau beberapa perangai, pasti ada perangai lain yang dia suka. Pasti ada perangai lain yang dia suka. Tidak mungkin juga. Itu sudah watak manusia. Bahkan dalam riwayat lain di dalam Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam lebih tegas lagi. Kenapa kalian pukul istri kalian seperti memukul seorang budak? Kemudian di malam harinya ia tiduri. Siang dipukul, siang disiksa. Malam ditiduri. Saya berhubungan badan. Sesuatu yang tidak masuk akal. Yang kembali kepada hadis Nabi alaihi salatu wasallam di sini. Ada sisi istri yang tidak kita suka, benar. Tapi pasti ada sisi baiknya. Pasti ada sisi baiknya. Minimal tadi sisi baiknya wis duwe putu. Minimal sisi ini sudah punya istri. Anda juga seperti itu wahai kaum istri. Anda juga semestinya seperti itu wahai kaum istri. Melihat dan menilai suami. Sekian banyak perangai suami Anda, sekian banyak perangai suami Anda yang tidak Anda suka, yang Anda benci dari suami. Tetapi yakinlah bahwa dari suami Anda pun ada hal-hal lain yang disukai. minimalnya sudah punya sudah punya apa? Minimalnya sudah punya suami. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, itu tadi mungkin poin pertama yang semestinya kita ingat selalu. Yang semestinya kita ingat selalu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19. Surat An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi lanjutannya apa? Khairan katsira." Secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat ini kaitannya tentang hidup rumah tangga, hidup berkeluarga. Subhanallah, ayat ini coba kita ingat dan kita renungkan baik-baik. Kita renungkan baik-baik. Terkhusus tentang rumah tangga. Allah menyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalian wahai kaum suami, hendaknya, mestinya, seharusnya bisa bersikap baik kepada mereka, yaitu kaum istri. Harusnya seperti itu. Kenapa? Fa in karihtumuhunna. Kalau misalkan kalian membenci mereka, ada sesuatu yang tidak kalian suka dari istrimu. Ada sesuatu yang tidak engkau suka dari istrimu. Allah menyatakan seperti apa? Kita dibimbing, diajarkan, fa asa an takrahu syai'a. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kalian benci sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala justru memberikan kebaikan yang jumlahnya sangat banyak dalam hal yang engkau benci. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir secara baik. Yang kemudian oleh orang-orang kafir kemudian dijadikan sebuah apa namanya? Prinsip hidup, positive thinking. Itu ajaran Islam. Husnudzon. Cara berpikirnya seperti ini, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Maka sebisa mungkin hidup berumah tangga itu seorang suami dan istri, sebisa mungkin itu selalu memunculkan sebanyak-banyaknya kemungkinan yang baik terhadap pasangan. Sebisa mungkin memunculkan uzur-uzur yang terbaik untuk pasangannya. Ia melihat kekurangan yang ada pada istrinya, lalu ia berusaha untuk memunculkan tadi, memunculkan apa namanya kemungkinan-kemungkinan yang baik sebanyak-banyaknya. Cari itu celah-celah untuk berpikir positif. Seorang istri misalkan. Seorang istri misalkan pemarah ya. Misalkan istri kita pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kalau sudah marah misalkan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada suaminya. Misal. Ini kan perangai yang buruk ya. Ini perangai yang buruk. Terus sisi positifnya di mana? Cari sebanyak-banyaknya. Cari sedapat-dapatnya. Itu tugasmu wahai suami. Itu tugasmu wahai suami. Allah menyatakan apa tadi? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan. Katsir. Bisa jadi kalian benci sesuatu, tidak suka, padahal di situ ada kebaikan yang Allah katakan katsiran, khairan katsiran, banyak kebaikannya. Ayat ini sekali lagi terkait secara khusus dengan mu'asyarah. Hidup berumah tangga. Seorang istri pemarah, kalau sudah marah kalimat-kalimatnya tidak baik, kasar untuk ukuran seorang suami. Sisi positifnya mana? Kan begitu. Ada yang bisa mendatangkan sisi positifnya? Marah-marah kok ada sisi positifnya. Sekian banyak, cari. Itu tugas Anda wahai suami. Cari. Misal seandainya istri tidak melampiaskan kemarahannya dengan kata-kata, disimpan dalam hati, stres, depresi, sakit jiwa, pengen istrinya pengen, enggak kan, na'udzubillah, kita kan enggak pengen, na'udzubillah min dzalik. Kita berbicara tentang ilmu ya, na'udzubillah, tentunya kita tidak mau, tidak senang. Misalkan beritanya, wah istrinya si fulan ternyata, kalau bahasa Jawa, edan, bahasa kita ya, makanya di pelanin sedikit. Wah ternyata istrinya masuk rumah sakit jiwa. Mau seperti itu? Kan enggak mau kan? Na'udzubillah. As'alullah as-salamat al-afiyah. Semoga Allah, Allahumma aslih azwajana wa auladana wal muslimin wal muslimat. Dan ini cara berpikir yang satu ini saja sudah baik sekali kan ya. Melihat istrinya pemarah, wah kalau sudah marah misu-misu segala macam. Setelah diteliti-teliti itu cara dia untuk mengeplongkan isi tadi. Yang jika tidak keluar sangat memungkinkan pendam-pendam-pendam depresi, kelainan jiwa, dan itu sudah banyak terjadi. Dan itu sudah banyak terjadi. Cara Islam memandangnya seperti itu. Yang ternyata oleh ahli-ahli kejiwaan, mereka yang apa namanya? Profesinya seorang psikiater, mereka yang mempelajari tentang psikologi manusia, menemukan hal yang sama dengan yang disampaikan oleh para ulama kita dalam hal berprasangka baik, berpikir positif. Dipendem, kolaps. Ini untuk satu contoh saya berikan. Kebaikan untuk siapa? Kebaikan untuk istri. Istrinya pemarah, biar. Biar itu bukan berarti kemudian kita setuju dan ridho, bukan. Nanti saat marah itu mereda, saat-saat yang baik, kita bisa membimbing. Kita bisa membimbing. Saat dia marah, saat dia emosi, saat mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, misalkan mengungkit-ungkit kejelekan suami yang sudah dilupakan. Ada tipe seorang istri seperti itu. Kalau sudah marah, mengingat-ingat kembali keburukan yang dilakukan suaminya yang sudah ia nyatakan taubat darinya. Maka kita sebagai suami ya berpikir positif. Kita berpikir positif, oh jangan-jangan begini ya, lepaslah timbangan masuk rumah sakit jiwa. Itu untuk dia. Untuk kita berpikir positifnya seperti apa? Alhamdulillah punya ladang pahala. Ini kan untuk istri tadi, kemungkinan pertama. Saya berikan kemungkinan yang kedua. Alhamdulillah saya sebagai suami punya pahala yang banyak. Tiap hari sabar terus. Tiap hari sabar terus. Punya istri seperti itu pemarah, misuh. Alhamdulillah kan kalau istri-istri kita salafiyat ini tidak, kan begitu ya? Enggak ada loh. Yang pemarah enggak ada loh, enggak ada. Yakin enggak ada. Alhamdulillah enggak ada. Ini kita berbicara secara umum. Misalkan pun ada, kita berpikir positif, alhamdulillah. Saya punya seorang istri itu pemarah. Dikit-dikit marah berarti kalau saya bersabar, pahalanya lebih banyak. Kalau istri jarang marah, dapat pahala sabar. Karena istri marah dari mana? Oh, istrinya gak pernah marah, sudah dengan kan sabar, ada pahala. Itu tadi Allah menyatakan fa'asa antakrahu syai'an wa yaja'alallahu fihi khairan. Sekarang gilirannya, misalkan seorang istri melihat suaminya sibuk rapat pondok terus, wah dikit-dikit rapat gaurah, dikit-dikit rapat takmir, ini rapat wali santri, rapat ini pulangnya jam 1:30, 2, yang profesinya nyopir misalkan, aduh di rumah berapa hari, dikit-dikit nyopir ustad. Ya hak seorang istri mungkin terganggu, tidak terpenuhi secara semestinya. Nah, itu tadi berpikirnya yang positif, yang baik. Alhamdulillah untuk suami saya kegiatan seperti itu berarti ia sedang mencari pahala. Ia sedang bersyukur karena ternyata ia mampu, suami saya mampu untuk aktif dan berperan, ikut andil dalam kegiatan dakwah, dalam kegiatan ibadah. Itu untuk apa namanya? Suaminya. saya sebagai seorang istri misal, cara berpikirnya seperti apa positifnya? Alhamdulillah, kalau misalkan suaminya pergi, bisa istirahat, nggak dirusui suaminya. Dirusui tanda kutip, nggak dirusui suaminya. Alhamdulillah kalau suaminya pergi sana sini, punya alasan untuk mendoakan suaminya. Kan begitu, mendoakan suaminya. Alhamdulillah suaminya pergi, ada kesempatan membaca dan murojaah Al-Quran. Kalau suaminya di rumah, membaca Al-Quran sedikit, ditowel telinganya, ditubit pipinya. Ini pas suaminya pergi, alhamdulillah sudah bisa baca Al-Quran. Ini beberapa, ini contoh saja loh. Contohnya, kalau saya yakin, nah, salafin dan salafiyah tidak seperti ini. Insya Allah, mengerti hak dan kewajiban masing-masing. Nah, yang jelas, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, apapun yang dilakukan oleh pasangannya, saya sebagai suami melihat istri melakukan perbuatan seperti ini, yang pertama kali kita nilai baik tujuannya. Pasti yang diinginkan istri saya itu baik. Prasangka dulu yang baik. Setelah itu baru diteliti, dibicarakan, diajak berkomunikasi, ditimbang, dinilai, duduk bersama. Sebenarnya ini baik apa enggak untuk kita. Mungkin niatnya baik, tapi nanti pengaruhnya seperti apa untuk kita, untuk anak-anak kita. Seperti itu juga seorang istri memandang apa yang dilakukan oleh suaminya, itu baik untuk kepentingan bersama. Setelah itu duduk, berbicara, berkomunikasi, ditimbang, dinilai, diulang-ulang lagi, betul-betul baik apakah tidak. Betul-betul baik apakah tidak. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah masalah dalam rumah tangga itu kan selalu ada. Yang namanya problem tidak akan pernah ada ujungnya. Selesai satu masalah, nanti berapa hari muncul lagi masalah yang lain. Apalagi kalau sudah berbicara tentang salah paham antara suami dan istri. Salah paham antara suami dan istri padahal sama-sama baik, itu sering terjadi. Salah paham karena sama-sama ingin baik, itu sering terjadi. Padahal sama-sama baik. Salah paham, saya tekankan lagi, sering terjadi. Kenapa? Karena kita tidak mampu membawa diri untuk selalu berprasangka baik. Untuk selalu berprasangka baik. Suami misalkan telat sampai ke rumah di luar jam yang telah dijanjikan. Kan begitu. Sementara istri menunggu tepat pada waktu yang telah dijanjikan. Ini sama-sama baik. Telat ternyata. Suaminya ternyata telat dengan niatan yang baik, ingin memberikan surprise buat istri. Ingin memberikan surprise buat istri. Mampir di sate Madura, antrinya panjang, sudah pesen. Ini surprise, surprise. Istrinya tahu, suaminya tahu istrinya suka dengan sate Madura. Seharusnya jam 8 sampai di rumah, sampai rumah jam 9 jam 10. Istrinya minta pulang di rumah sampai jam 8 itu karena niatnya baik juga buat pizza. Jam 8 Mas ya, pas anak-anak. Jadi yang dibayangkan istrinya itu kalau sudah sampai rumah jam 8, anak-anaknya masih seger-seger kan gitu. Masih gini, enggak ada yang ngantuk. Jadi bisa kerja, diperkirakan jam 8 masih panas-panasnya, hangat-hangatnya. Sama-sama baik. Sang suami tadi pengin ngasih surprise ya. Baik. Istrinya juga seperti itu. Ini sudah sama-sama salah paham. Suaminya sampai di mana, Mas? Sampai di mana, Mas? Jadi sudah mulai salah paham ini. Suaminya sudah berpikir, "Kira percaya sama aku kok bisa ya? Pasti pulang kok. Tunggu sebentar toh. Surprise ini dirahasiakan. Sampai di mana, Mas? Cepat pulang, Mas. Kemana aja? Cepat, anak-anak tunggu." SMS telepon, SMS telepon. Ini sudah mulai namanya salah paham. Sudah mulai salah paham. Suami salah memahami istri yang sebenarnya pengen nunggu setia. Istri juga salah paham kalau suaminya kemana-mana. Udah. Seorang suami dan istri yang tidak dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah, kegiatan apa itu namanya, peristiwa seperti itu sudah awal dari sebuah konflik. awal dari sebuah konflik. Tunggu sampai 8:30, istrinya sudah tidak sabar, ayo tidur semua. Ini padahal suaminya di jalan senyum-senyum ini, ingin memberikan apa? Surprise. Tahu surprise gak? Bahasa Temanggung ya. Ini suaminya di jalan sedang senang ini. Wah, surprise. Istriku pasti senyum. Istriku pasti senang. Istriku pasti memberikan ciuman. Misalkan gitu. Ciuman mesra. Karena saya membawa sesuatu yang dia sukai. Istrinya nunggu di rumah. Lama. Anak-anak sudah boleh pada ngantuk kayak. Apa namanya, pizzanya sudah dingin. Ayo tidur rumah, tidur. Masuk kamar, tutup selimut. Suaminya datang, assalamualaikum. Suasana rumah dingin. Gak ada sambutan. Kan begitu kan ya? Gak ada sambutan segala macam. Istrinya sudah pura-pura tidur. Di bawah selimut gini aja. Ini istri yang tidak dibimbing Al-Quran dan Sunnah. Suami, kita jadikan contoh juga. Tidak punya, tidak dibimbing Al-Quran dan Sunnah. Lihat seperti itu. Istri macam apa ini? Macam mana pula? Suami bawa oleh-oleh. Dari luar. Pakai hutan lagi. Untuk menyenangkan istrinya. Kan gitu misalkan. Sampai di rumah, istrinya seperti itu. Aduh, gitu. Brek! Pergi. Kecewa sama itu. Padahal sebenarnya kalau ditelusuri ya, sudah tahu jalan ceritanya dari awal kan ya. Ada yang salah gak sebenarnya? Ada yang keliru gak sebenarnya? Ada, dua-duanya keliru. Kenapa? Itu tadi, sama-sama tidak bisa berprasangka dengan baik. Dan subhanallah, maha suci Allah, kasus yang seperti ini sering sekali terjadi. Sama-sama punya niat baik, tapi terjadi salah paham. Salah paham. Nah, kalau yang terbimbing dengan Al-Quran dan Surah seperti apa? Ya, istrinya berpikir, wah, jangan suamiku telat ini belikan jam tangan warna pink. Salen. Ini ngasih surprise ini. Wah, pasti telat ini karena ingin memberikan sesuatu, mampir di mana untuk saya. Itu yang berpikir oleh seorang istri yang sesuai dengan, yang berjalan dengan Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Berpikir positif. Justru malah khawatir. Suamiku, ya Allah, berikanlah keselamatan buat suamiku. Doa! Bukan malah berprasangka buruk. Waduh, mampir nih, ketemu konco lawas lagi. Wah, marung! Mbok ya, berpikir positif, buang jauh-jauh suudzon itu, justru berdoa. Angkat kedua tanganmu, wahai istri. Sholat sunnah, wahai istri. Kalau belum sholat, belum sholat isya, segera sholat isya. Dan doakan suamimu. Jangan-jangan di jalan kecegat pak polisi, pas tidak bawa STNK. Sampai terlambat. Mungkin kan? Mungkin. Atau suamimu di jalan lampu belakangnya mati, sehingga nyetirnya pelan karena sambil bawa HP disimpan di belakangnya. Untuk pencahayaan. Barangkali kehabisan bensin, gak punya duit, harus gadaikan helmnya dulu. Mampir ke warung apa, warung bensin, pak setunggal liter nggih. Jadi kula mboten beto arto. Kartu ATM nggih mboten nembe. Napa malih kartu kredit. Dadose sebagai jaminan helm ning kula niki. Niki harganya 100.000. Nanti kalau besok saya ambil uangnya, oh nggih. Ya, Anda wahai istri kalau dapat kasus yang seperti ini kok suami telat, tidak tepat waktu, justru didoakan, ya Allah, lindungilah suami saya, ya Allah, bimbinglah suami saya, ya Allah, berikan keselamatan buat suami saya, kan begitu. Ini yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Suami yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, misalkan mendapatkan istrinya tadi di balik selimut, kalau misalkan istrinya salehah, alhamdulillah, salehah kan gitu, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan suaminya masuk mau buat surprise tadi seperti yang saya gambarkan, istrinya dibalik selimut, ngambek, ya terus jangan pergi. Jangan pergi. Makanan kita siapkan, saya sebagai suami, dihidangkan, diatur, ditata. Pizzanya pegang kok dingin, kita anggeti. Lontang, kelonteng, kelontang, kelonteng, kan gitu. Bunyi piring dibuat, ring. Gitu. Piringnya di sini, ini. Tapi jangan seperti orang jualan bakso. Kesan, kan? Bahwa engkau wahai suami itu sedang sibuk mempersiapkan makan, repot segala macam. Itu pasti telinga seorang istri itu sensitif banget. Pasti deh. Itu sensitif banget. Yang nama perempuan itu ya, kalau dengar suara alat-alat dapur, itu pasti terpanggil nuraninya. Kalau sudah dengar alat-alat dapur berbunyi, itu pasti terpanggil nuraninya, hati nuraninya terpanggil. Itu sudah poin penting itu. Kelinding-kelinding-kelinding segala macam, kita sudah mengambil, memberikan sebuah mukadimah. Beset, baru datangin. Anggap saja istri kita sudah tidur capek. Enggak usah bilang, Allah pura-pura tidur aja. Ya, bangunkan. Oke. Oke, ada surprise buat kamu. Maaf, Mas terlambat datang. Bukan karena mampir sana mampir sini. Apalagi punya istri kedua, enggak mungkin. Guyon kan gitu. Enggak, jangan khawatir. Jangan khawatir, cintaku buat kamu. Ini Mas terlambat itu karena surprise. Pengen lihat enggak surprise-nya? Kan dirayu seperti itu. Tetap kalau hati kalau sudah seperti itu sikap seorang suami, ya istri pasti akan lembut juga, lupa. Enggak mungkin. Kalau misalkan itu minta dirayu lagi. Dirayu lagi masih, "Hah? Sana." Itu minta dirayu lagi. "Hah? Terus." Jangan malah ditinggal pergi, sabar-sabaran. Itu kalau sudah kita bisa meyakinkan hati istri, kita sudah bisa memberikan kepastian bahwa saya yang keliru, janjinya jam 8 kok sampai rumah jam 8:30, jam 9 kurang 4. Udahlah, paling-paling itu buka selimutnya, jangan diulangi lagi ya. Iya, coba lihat dulu itu apa tuh surprise. Sate Madura. Lupa bilang jazakallahu khairan. Trims. Terima kasih. Itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu cuma contoh saja ya. Sebuah contoh yang saya angkat dari kehidupan anak manusia. Sebuah cerita yang saya angkat dari sekian banyak curhatan ikhwan dan masyarakat kita. Banyak loh kita ini ustadz ini, diustadkan ini. Oh, yang curhat lewat SMS lah, lewat telepon, yang ketemu lah. Apalagi kalau habis daurah seperti ini, Ustaz, ada waktu Ustaz, ya. Saya sarikan, saya simpulkan, contohnya seperti itu. Jadi, ikhwati fillah barakallahu fikum, pulang dari daurah di Temanggung hari ini. Itu tadi ya, salah satu oleh-olehnya dibawa pulang. Selalu berpikir apa? Positif, jangan sampai nyesel. Sudah terlanjur su'udzon, nyesel ternyata suaminya inginnya baik. Sudah terlanjur prasangka buruk dengan istrinya, ternyata istrinya inginnya baik. Subhanallah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, yang namanya rumah tangga itu selalu saja ada problem. Selalu saja ada masalah. Selalu saja ada konflik. Nah, untuk mencegah masalah-masalah itu muncul secara berlebih, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah terlanjur muncul, itu kembalinya kepada al-imanu billah wa taqwa. Kita tingkatkan kembali iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki kualitas takwa kita. Harus diakui, dan ini memang pesan dari para ulama. Dalam kata-kata mutiara mereka, untayan-untayan hikmah yang sampai kepada mereka dari mereka para ulama kita. Tentunya beliau-beliau menyampaikan seperti itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita mengerti betul bahwa kemaksiatan yang kita perbuat, apakah pengaruhnya hanya untuk kita saja yang melakukannya? Sudah sering dengar kan kalimat-kalimat seperti ini? Kita yang berbuat maksiat, kita yang berlaku dosa, apakah yang merasakannya hanya kita saja? Pengaruhnya hanya pada kita sebagai pelaku? Bukan. Tidak hanya sebatas kita yang melakukannya, yang merasakan pengaruh dari dosa dan kemaksiatan. Pengaruhnya pun bisa dirasakan oleh istri kita, bisa dirasakan oleh anak-anak kita, bisa dirasakan oleh hewan tunggangan kita. Pernah dengarkan kalimat seperti ini ya? Pernah? Itu juga harus kita ingat. Mungkin saja masalah yang muncul, konflik dan salah paham yang ada itu karena dosa yang kita perbuat. Karena dosa yang kita perbuat. Pulang ke rumah seorang suami, lihat istrinya cemberut, lihat istrinya kurang menyenangkan. Walaupun memang tugas seorang istri itu menyejukkan pandangan seorang suami. Misalkan pulang ke rumah, kok ada gap, ada semacam dinding antara saya dan istri saya. Ada apa? Mungkin kita sudah berbuat maksiat di jalan tadi. Melirik seorang wanita berjilbab ungu. Sambil berdesis, bibir kita mengatakan, "Jen." Bisa jadi loh. Bisa jadi. Bisa jadi kita berbuat maksiat di jalan. Akhirnya yang merasakan bukan kita sih. Sampai istri pun seperti itu. Boleh jadi. Lihat sana, lihat sini, dengar. Pengaruhnya sama istri dan anak. Sebaliknya pun seperti itu. Seorang istri misalkan di rumah nunggu suaminya pulang ya. Pulang dari kerja. Pulang dari kerja suaminya yang diharapkan istri. Suami itu pulang dengan membawa senyum. Membawa berita yang baik. Menyapa dengan mesra. Misalkan kan itu. Pulang ternyata tidak sesuai dengan harapan. Suaminya datang dengan cemberut. Yum saja. Mungkin. Barangkali. Dosa yang dilakukan oleh engkau wahai istri. Mungkin sekali. Mungkin sekali. Suaminya pergi. Istrinya. Buka HP internetan. Ini nasihat untuk kaum ummahat dan kaum akhwat. Nasihat untuk kaum ummahat dan kaum akhwat. Suaminya bekerja, istrinya di rumah, buka .com. Selebritis, artis yang kawin cerai, wah asik. Browsing, berselancar dan berselayar di sebuah lautan bernama laut internet. Soal browsing sana, browsing sini. Kan gitu. Film terbaru apa? Kok diem? Antuk. Serius ya? Maksudnya serius. Sambil santai loh padahal saya menyampaikan ini. Ini kisah nyata. Kembali saya angkat dari sebuah kisah nyata. Bukan dari sebuah, beberapa kisah nyata. Suaminya kerja di rumah karena waktu kosong ya, waktunya longgar. Sudah browsing sana, browsing sini. Akhirnya tahu nih dunia infotainment zaman sekarang seperti apa, entertainmentnya. Wah, artis sana artis sini jalan bareng, akhirnya cerai, anaknya kecelakaan, ini dan itu kan itu. Wah sih. Akhirnya itu tadi, filwakol itu kan ya, berita itu kan ya, filwakol. Apa ada manfaatnya seperti itu? Mengetahui rumah tangga orang lain. Ya mungkin ketika suami anda wahai istri datang ke rumah cemberut, ya itu tadi kesalahan yang anda lakukan sendiri. Akhirnya berimbas pada sikap suami pada anda. Berimbas pada sikap suami pada anda. Orang tua misalkan melihat anaknya ngelawan, apa bi? Umi itu diam aja. Misalkan barangkali karena dosa yang dilakukan seorang ayah. Bisa jadi karena kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang ibu. Mungkin kan? Saya tidak menuduh. Tapi kita berusaha muhasabah namanya kan ya. Introspeksi diri. Mungkin ada yang kurang, ada yang salah dari kita. Oh iya. Tadi waktu saya melakukan aksi jual beli, akad jual beli, saya kurang jujur. Mungkin saya kurang jujur. Sebenarnya ada cacat pada barang yang saya jual. Tapi biar laku, saya tidak ceritakan cacatnya. Saya bilang barang ini bagus. Sudah baru apa namanya? Sudah selesai lah. Padahal kita tahu sejarah barang itu. Dari tangan pertama, dua, ketiga, pernah kecelakaan, pernah jatuh ini. Cuman secara tidak jujur, kita tidak menyampaikan. Kita tidak jujur, bersikap tidak jujur, sehingga tidak menyampaikan apa adanya. Mungkin itu sebuah kemaksiatan terus. Padahal ada cacatnya. Kenapa tidak disampaikan? Hanya untuk mencari untung dan rugi. Mencari untung dan laba. Akhirnya anak-anak kita, nasallahu alaihi wa sallam, makan minum dari hasil jual beli seperti itu. Mungkin bisa berpengaruh? Sangat mungkin ya. Saya tidak menuduh loh ini. contoh yang memang sudah ada, sudah pernah ditanyakan, sudah memang betul-betul nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dosa dan kemaksiatan itu pengaruhnya besar. Dosa dan maksiat itu pengaruhnya besar pada keharmonisan rumah tangga kita. Maka untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, mewujudkan rumah tangga yang baik, yang mesra, jauhi dosa, jauhi maksiat. Banyak-banyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. La haula wa la quwata illa billah. Terus subhanakallahumma wa bihamdik. Tasbih, tahlil, tahmid. Sering, sesering mungkin kita ucapkan. Tingkatkan iman, perkuat takwa. Pasti ada jalan keluar dari setiap masalah yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3 sampai ayat 2. Antum perhatikan, ikhwati fillah barakallahu fikum. Untuk yang sudah hidup rumah tangga atau yang akan menghadapi kehidupan rumah tangga, cobalah surat At-Talaq itu dihafalkan dengan mukjiz. Kan cuma dua sisi halamannya. Hafalkan dengan mungkin, hafalkan pula terjemahnya, sebisa mungkin baca tafsirnya At-Talaq. Penting sekali. Salah satunya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Lanjutannya apa? "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Antum baca surat At-Talaq, resapi dan hayati, maknya sekali di hati. Sungguh demi Allah. Ayat-ayat yang kita baca tadi, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa man yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Kan gitu. Ayat-ayat dalam surat At-Talaq itu loh. Itu sangat memberikan motivasi, semangat hidup, berpikir positif terus. Dan subhanallah, korelasinya begitu penting sekali. Ayat-ayat tentang seperti ini, ayat-ayat yang menyatakan barang siapa bertakwa kepada Allah akan ada jalan keluarnya, bertakwa kepada Allah setelah susah pasti ada mudah, barang siapa bertawakal kepada Allah, itu di dalam surat At-Talaq yang kaitannya tentang hukum rumah tangga. Yang kaitannya tentang hukum rumah tangga. Surat At-Talaq itu kan kaitannya dengan rumah tangga ya. Tentang hukum-hukum talak, suami dan istri dan yang semisalnya, dan yang terkait dengannya. Ayat-ayat seperti ini kita temukan. Artinya, barakallahu fikum, saat kita membaca waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Kita punya masalah, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, punya urusan bisnis, ternyata masalah muncul. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, talabul ilmi, belajar-belajar gagal, menghafal cepat lupa. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, punya masalah dengan orang tua. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tetapi ingat kembali bahwa ayat ini disebutkan Allah dalam surat At-Talaq yang kaitannya dengan rumah tangga. Memang benar semua masalah yang kita hadapi kemudian kita berharap mendapatkan jalan keluar. Dalilnya ini, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tetapi perlu diingat juga bahwa ini semestinya menjadi nafas dari kehidupan rumah tangga kita. Iman kepada Allah Azza wa Jal, tingkatkan. Takwanya, perbaiki kualitasnya. Dosa dan maksiat, jauhkan. Allah menyatakan, dzalikum yu'adzu bih. Seperti itulah mau'idzah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Untuk mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada al-yaumil akhir. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti ada jalan keluar yang Allah berikan untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki untuknya dari arah yang tidak pernah dia sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, cukuplah Allah untuknya. Saya ulangi lagi. Ayat ini disebutkan Allah, ayat-ayat tadi disebutkan Allah dalam kaitannya berumah tangga, walaupun memang bisa digunakan untuk di luar rumah tangga, tetapi ayat ini ingat kembali disebutkan Allah dalam kehidupan rumah tangga. Jelaskan masalah konflik dalam rumah tangga, ingin jalan keluarnya, perbaiki takwa. Mungkin ada yang kurang dalam iman, barangkali ada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Hidup berumah tangga, rizkinya ternyata dipandang tidak cukup, rizkinya pas-pasan. Apa yang harus dilakukan? Medical check up, iman dan tak dicek ulang lagi secara keseluruhan. Ada yang pasti ada sesuatu pada iman kita, ada sesuatu pada takwa kita. Karena itu janji dari Allah, kalau orang bertakwa, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji dari Allah pasti benar, pasti terwujud. Kalau tidak, nah, takwa kita yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Kita sudah buka usaha, bisnis sana, bisnis sini, bisa. Bisnis sana, bisnis ini, usaha ini gagal terus. Hutang bertumpuk. Karena gagal sih. Gagal hutang. Mulai lagi. Ini pasti ada apa-apa. Coba dicek lagi, diulang lagi. Ada. Ternyata ketemu juga. Oh, astagfirullah. Cerita sama istri. Kenapa? Tahu enggak? Kok kita usaha ini gagal terus. Kenapa tahu enggak? Mungkin kita durhaka sama orang. Bisa ada hubungannya ya seperti itu? Durhaka sama orang tua itu bisa mengurangi kualitas takwa. Mungkin loh, Dek. Kita selama ini kurang berbakti sama orang tua. Iya, Mas, benar. Mungkin kita kurang berbakti sama orang tua. Kita jarang berkomunikasi, kita jarang mengunjungi, kita jarang telepon, kita jarang memberi, kita jarang mengirim. Misalkan. Ini mungkin. Mungkin ini. Coba kita hidupkan kembali sikap bakti kita kepada orang tua. Teliti lagi. Kenapa? Ternyata orang tuanya kurang setuju kalau anak-anaknya ini jadi salafi dan salafiyah. Ternyata orang tuanya tidak senang kalau menantunya bercadar. Orang tuanya enggak senang, akhirnya sang anak juga ngambil sikap. Bakti yang semestinya diberikan kepada orang tua, bakti seorang anak kepada orang tua tidak diberikan. Kenapa? Dari awal sudah tidak senang sama orang tuanya. Orang tuanya gitu sih. Akhirnya ditinggal, dilupakan. Kenapa? Menolak, membenci, menentang dakwah salafiyah. Sekarang barakallahu fikum. Misal ada orang tua tidak suka dengan kita karena salafiyahnya kita. Orang tua benci dengan kita karena kita ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Saya bertanya, apakah itu sudah cukup sebagai sebab untuk kita tidak mengunjungi mereka? Sudah cukup? Ataukah hak mereka sebagai orang tua untuk dikunjungi masih tetap ada? Jawabannya apa? Apa itu? Masih tetap ada. Walaupun benci, bukan main sama kita. Walaupun setiap kali kita datang orang diopeni, mesti, walau, wa inkana, meskipun setiap kali kita datang cuma dingin saja, nggak disambut, nggak dibuatkan minuman. Nah, iya, masa orang tua buatkan minuman buat anaknya? Ya anaknya yang ke dapur buat minuman, misalkan, bu buatkan minuman ya, ya, nah, bawesin, sabar gitu. Ngerti orang sing susah bapakmu takon Pak RT, takon Pak RW ikut teroris po anakmu ya, susah yang boya sabar, bukan kemudian bapak sih gak pengen ngaji, bukan seperti itu. Sabar, tetap berkunjung itu hak mereka. Tetap telepon, pripun pak kabar abik rasa takon, misalkan kan gitu. Gak susah wong tua itu diulang-ulang terus. Gak susah wong tua. Bersyukur masih diangkat. Betul gak? Masih diangkat alhamdulillah. Mau dikata-katain apa? Nggih Pak, ngapunten Pak. Maaf. Gitu aja sudah. Jangan kemudian malah diajak debat gitu. Yang benar Al-Qur'an dan Sunnah, Pak. Nggih Pak. Kita berikan bakti kita sebagai seorang anak, ya. Se apa namanya? sejahat-jahatnya orang tua, sekeras-kerasnya seorang ayah, sekaku-kakunya seorang ibu, pasti ada ruangan khusus di hatinya yang itu diperuntukkan bagi anak-anak. Apalagi kalau sudah punya cucu. Apalagi kalau sudah punya. Kan banyak ceritanya ikhwan-ikhwan kita ya. Enggak diterima sama orang tuanya, enggak ada, pas dapat cucu dibawa ke rumah eyangnya, eyang Uti dan eyang Kakung ini. Tung. Tuh, salaman sama Kakung tuh. Kakungnya gini-gini. Nangis. Le. Tipe le. Ikut Kakung gua. Ditembangi tembang Jawa. Kakungnya orang Jawa asli. Ya kita sebagai orang tua ya wajar lah sebagian. Jangan sini leh, jangan ikut Kakungmu. Malah diajari yang seperti itu, imrotan. Ya jangan, bukan seperti itu. Bener loh Mas. Cerita-cerita ini saya angkat dari kisah nyata. Itulah mungkin keuntungan atau sisi positifnya jadi orang yang diustadkan seperti ini. Akhirnya wawasannya banyak informasinya. Insya Allah sih yang saya ceritakan gak ada di sini. Nun jauh di sana. Nah, sudah biarkan aja. Sudah. Yang penting apa namanya sudah mulai ada komunikasi cair. Masih kecil sudah. Apalagi kalau yang utinya kan gitu. Wah, ini lah udah ikut yang. Udah nggak usah ikut bapak, ikut yang lain. Kan seperti itu. Mbok di sini 2 hari, 3 hari. Kalau seperti itu cepat pulang aja. Dia rindu ya. Kapan lagi ke sini? Ya nanti kalau liburan bu, mungkin kan seperti itu. Makanya fatihilah barakallahu fikum, kembali tadi rumah tangga gagal usaha gagal sini ya. Mungkin kita kurang berbakti, tambah bakti. Kan begitu. Min haitsula yahtasib. Mungkin yang kita sudah ini ternyata apa namanya yang kita kira kita sangka rezeki itu datang dari arah sini. Ternyata setelah kita berbakti, kita perbaiki lagi komunikasi dengan orang tua, rezeki itu justru Allah datangkan dari arah yang lain. Misal pas pulang bisa ngoni badak. Leh, nggo putuku. Sudah lumayan min haizulah. Kenapa? Lah ya kasih mungkin jenenge Kakung sama Uti itu kalau lihat cucu pasti nyangoni. Leh. Titipkan sama wong tuane ya ini. Lumayan beri susu, beri baju, beli Al-Quran, beli apa buat kepentingan anaknya. Gagal usaha sana sini gimana tuh deh, ini segala macam. Pikir-pikir lagi. Berarti ada yang salah dengan takwa kita. Karena Allah sudah berjanji dan janji Allah pasti benar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja dan apa itu tadi? Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Gagal terus utang tambah, gagal lagi utang tambah terus cari-cari kenapa deh. Oh ya benar. Ternyata kita selama ini kurang amanah. Ternyata kita selama ini kurang amanah. Masih ingat utang kita yang pertama dulu? Iya, kepada si fulan? Iya. Yalah udah dibayar kok saya ikut santai. Oh iya lupa. Walaupun itu alasannya lupa, tapi barangkali orang yang kita apa bahaya? Kita hutangnya apa kita minta hutang? Yang kita apa? Pinjemi atau pinjemkan? Nah, ini ahli bahasanya nih. Gimana Mas kedua? Bisa ya. Editornya ini. Siapa? Yang diminta hutang. Ini bahasa kita pilih moderator sih. Barangkali masih ingat enggak orang pertama yang kita minta hutang ya? Yang diminta hutangnya. Belum dibayar. Iya lupa. Anda lupa. Betul memang mundur. Hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala lain dengan hubungan Anda dengan hak Anda untuk dimaafkan. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bertaubat dan meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hak saudara Anda tidak lantas gugur begitu saja hanya karena lupa bertaubat. Ini harus diperbaiki. Kan kita sudah belajar yang namanya syarat taubat ya. Kalau itu kaitannya dengan hak adami, hak anak manusia, hak sesama, ya mau tidak mau harus kita selesaikan. Mungkin orang pertama yang dimintai utang oleh kita itu ternyata tidak ridho. Mungkin enggak seperti itu. Mungkin tidak ridho. Katanya pinjem 1 tahun akan dipulang. berjalan sampai 1,5 tahun hutangnya nggak dipulang-pulangkan. Orang ngabari maning. Saya sebagai orang yang memberikan hutang melihat dari jauh usahanya kontak ganti kan. Bisa dihubungkan dengan kisah tadi ya? Itu usahanya gonta ganti, duitnya banyak, tapi ternyata utangnya tidak diganti. Mudah-mudahan nggak banyak. Mudah-mudahan nggak banyak. Bisa nggak kemungkinan seperti itu terjadi? Terucap doa, mudah-mudahan tidak banyak. Karena dia merasa terzalimi, kan begitu ya? Saatnya dilunasi ternyata tidak. Coba dicek lagi, berarti ada yang kurang dari takwa gitu. Itu beberapa kemungkinan yang saya angkat dari kisah nyata. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia adalah yang memberikan kecukupan. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam lingkup rumah tangga. Ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan anak banyak. Tapi ada juga di antara kita yang diuji dengan tidak punya anak sampai sekarang. Itu kan di sekeliling kita ada. Sahabat-sahabat kita sendiri. Saudara-saudara kita sendiri. Nah, mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak banyak, tidak perlu mengeluh. Tidak perlu merasa berat. Jangan kemudian kok aku punya dua anak kek banget. Setahun pesan kan. Saya pernah ditanya dalam satu kesempatan daurah itu, yang bertanya seorang umahat. Intinya ya, Ustaz, saya tidak mau punya anak banyak. Karena saya melihat si fulana yang anaknya banyak hidupnya repot. Ada yang digendong, ada yang dituntun, belum bawa barang ini dan itu, wah nyuapin, kok kelihatannya repot sekali kehidupannya. Makanya saya takut kalau punya anak banyak. Waktu itu saya jawab, seharusnya umahat yang seperti ini coba mendengar cerita dari mereka saudari-saudarinya yang sudah sekian lama menikah terus tidak punya anak. Kira-kira apa kira-kira? Pasti bersyukur. Nah, ya sudah ditukar lagi coba. Kalau bisa ditukar kan bisa ditukar. Sudahlah, aku aja yang punya anak, kamu gak usah. Karena sudah sekian tahun nunggu punya anak, gak punya. Mereka saudara-saudara kita yang sekian lama belum punya anak, inginnya rumahnya rame dengan tangisan, rame dengan lari-lari anak-anak. Ya, Anda yang sudah diberi Allah Subhanahu wa taala anak banyak, kok malah takut punya anak banyak. Berpikirnya apa? Positif. Bagi Anda, akhi fillah, ukhti fillah, yang sudah menikah, belum juga mendapatkan momongan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum dapat momongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berpikir positif. Barangkali kalau diberi anak, Anda tidak bisa memenuhi haknya sebagai seorang anak. Pilih mana? Tidak punya anak, kehidupannya baik, tapi punya anak 1-2 jauh dari agama, jauh dari Islam. Pilih mana? Pilihannya cuma dua loh. Jangan cari pilihan yang ketiga. Saya cuma memberikan dua pilihan. Tidak punya anak atau punya anak tapi jauh dari agama. Lebih pilih tidak punya anak. Punya anak nakal sekali, jauh dari agama, mencela agama, misalkan na'udzubillah. Sampai mencela agama. Apa pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Berat, malah kepikiran, stres, depresi. Itu cara berpikir positif. Barangkali kita belum mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti pada saatnya ketika kita sudah siap luar dalam, zahir dan batin, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi. Satu nasihat ikhwati fillah barakallahu fikum bagi antum yang bagi saudara-saudara kita semualah kaum muslimin yang mungkin belum diberi momongan, jangan sampai melemah semangat. Satu kegagalan, satu usaha yang gagal itu harus diikuti dengan minimalnya dua kali usaha yang lebih besar dan berkali lipat. Saya lihat barakallahu fikum dari ya, beberapa sharing seperti itu, semakin lama tahunnya tidak punya anak, itu semakin malas untuk berusaha, semakin kecil tekadnya. Ditawari temannya obat, harus tahu gagal. Ini keliru. Dikasih resep, sudah pernah coba. Semua terapi saya coba, gagal. Sudah pasrah, keliru. Ada sekian banyak terapi, ada sekian banyak obat. Mungkin pertama kali dulu pakai obat A, gagal. Bisa jadi 3 tahun kemudian masih dengan obat A, sukses. Bisa jadi, mungkin karena waktu. Ada seorang ikhwan bercerita kepada saya langsung, ceritanya di depan Masjidil Haram ketika umrah. Lebih dari 8 tahun gak punya anak. Terapi sana, terapi sini, gagal gak punya anak. Padahal sama-sama normal, alhamdulillah diperiksa normal. Gak punya anak, gak punya anak. Alas, semua herbal terus dicoba mas. Semua herbal dan coba. Dari semua produk dan pabrikannya Mirza Salafi ini coba. Jamu Jawa, jamu jago. Dipijit sana, pijit sini, semua sudah. Sampai akhirnya, kalau bahasa kita, ngelukro ya. Harusnya ngelukro lah. Betul ngelukro, apa keliru kan? Wes rasa. Akhirnya kehidupannya hambar. Melihat istrinya, istrinya lihat suaminya, dinas. Itu fakta dan kenyataannya seperti itu. Ini termasuk masalah. Termasuk masalah yang kaitannya dengan firman Allah nanti, waman yattaq, waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kita masih menjelaskan ayat ini. Lihat istrinya sudah tidak menarik lagi. Istrinya melihat, sang istri melihat suaminya juga seperti itu, sudah tidak menawan lagi. Sudah kurang semangatnya untuk berusaha mencari momongan itu. Bukan tadi cerita. Sampai pada akhirnya ada seorang temannya nawarin habatus sauda, harganya 40.000. Dari sebuah pabrik yang tidak perlu disebutkan pada kesempatan kali ini. Nanti dikiranya promosi. Nah, ini majelis taklim kok promosi. Iklan ya. Kasih bab ya. Itu habatus sauda sudah coba dan dulu awalnya habatus sauda. Coba gitu. Enggak mau-mau itu. Cuman karena sahabat dekat. Sampai sahabatnya bilang, "Naik orang duit-duit tak ada." Itu dipancing gitu ya. Dipancing apa namanya harga dirinya kan gitu. Kenapa memancing harga diri? Bukan karena benci, bukan. Saking sayangnya sang sahabat tadi ingin membantu temannya yang sudah 8 tahun lebih enggak punya anak. Naik orang duit-duit kan. Oh, memang kebetulan yang cerita wong apa kowe? Oh, bagaimana? Ini Kang, naik orang duit-duit tak bayari. Orang kok enggak duit kok. Ya sudah, ambil. Bayar. Dipancing harga dirinya. Pulang ke rumah cerita sama istrinya, geng. Dikasih habatus sauda dari si fulan itu. Dan sebenarnya kita kan udah nyoba, iya. Ini daripada nanti saya ditelepon, ditanya. Ini harus dijajal apa turun. Ini bagus kita minum saja. Jadi minum itu bukan karena apa namanya? Berangkat dari sebuah optimistis, berangkat dari sebuah apa namanya? Keyakinan bahwa di balik itu mungkin ada manfaatnya, enggak. Ben orang disenangi karo kancane. Sudah dikasih sih. Minum. Subhanallah. Hamil lahir. Baru hamil lagi. Hamil lagi. Habat soda seharga 40.000. Itu tadi barakallahu fikum. Mungkin yang namanya satu obat, barakallahu fikum, saya berikan nasihat ya. Mungkin satu obat barakallahu fikum yang masih pengin usaha. Satu obat itu diminum sekarang kurang manfaat. Boleh jadi nanti pada waktu yang akan datang ada manfaat. Manfaat. Ibarat orang ingin masuk sebuah ruangan, ada beberapa pintu. Masuk sana, masuk sini enggak bisa. Bukan berarti kemudian berhenti, ulang lagi dari pintu pertama. Katakan ada 4 pintu. Coba lagi buka, enggak bisa. Ulang lagi dari pintu pertama. Jelas enggak bisa kok. Mungkin ada yang keliru. Bok. Barangkali pintu pertama itu, semua pintu tadi itu dibuat oleh tukangnya itu tidak sesuai keumuman. Bukai orang mengisor munggah. Bisa difahami enggak? Dengan ibarat seperti ini. Analoginya paham ya? barangkali di luar keumuman, bukan begini, apa namanya minyak? Oh, grendel, bukan grendel. Hah? Sing tukang mesti ngerti ini. Gagang. Slot. Ya, mungkin slotnya keliru tukangnya masang, bukannya ke bawah tapi ke Mbok dari dulu. Jadi seorang muslim itu tidak mengenal putus asa. Seorang muslim itu pantang menyerah. Semakin lama tidak punya momongan, buat setiap malam itu seperti malam penganten. Buat setiap malam itu seperti malam penganten. Malam ditunggu-tunggu. Sudah konsultasi dengan dokter untuk masalah kesehatan, ada buntang spiritualnya, tanya sama ustaz. Cukup insya Allah ya, sesuai dengan jadwal. Sampai sekarang 12 ya. Ya. Dan kembali tadi kita ingatkan dengan firman Allah, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu." Itu tadi beberapa contoh saja dari sekian puluh sekian ratus contoh yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu bisa kita selesaikan dengan meresapi ayat Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum yu'adzu bih man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu." Jadi surat At-Talaq dihafalkan, dibaca terjemahnya, dipahami, itu PR wajib. Kerjaan rumah wajib bagi Anda suami istri yang apa namanya? Juga calon suami dan calon istri yang harus dikerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الدنيا يسمى الدنيا لأنه الدني دنيا itu dinamakan dunia karena dia deni. Apa deni? Rendah. Kau nabi na'azakumullah, kamu klik dalam komputermu kalimat hayatud dunya. Apa keluarnya dalam komputer itu? Al-Quran. Ini program Al-Quran. Kamu klik hayatud dunya. Lihat. Apakah ada yang bagus? Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Atau Allah katakan, innamal hayatud dunya la'ibun walahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu main-main. Senda gurau, kata Allah. Semuanya kehidupan dunia itu selalu digambarkan oleh Allah semuanya rendah, rendah, rendah, rendah. Atau kalaupun digambarkan ada kenikmatan, digambarkan kenikmatan yang sesaat. Bahwasanya hayatud dunia, kata Allah, seperti pohon yang tumbuh, kemudian menguning, kemudian mati, kemudian jadi humus, lenyap, tidak berbekas sama sekali. Qul inna a'udzubikumullah. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran sekian gambaran-gambaran kehidupan dunia yang semuanya jelek, dan selalu Allah puji akhirat, wal akhiratu khairun laka minad dunya, wal akhiratu khairun laka minad dunya, yang namanya akhirat lebih baik buat kalian daripada dunia. Ad-dunya mata'ul qalil, dunia itu perhiasan yang sedikit. Wa ma utitum fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha فَإِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Kata Allah SWT, kehidupan dunia itu kehidupan yang sedikit, ya, dan perhiasan yang sedikit. Adapun apa-apa yang di sisi Allah SWT kekal, abadi, maka tidaklah kalian memahaminya. Ayyuhal abang, ayyuhal ummahat, sabar untuk menerima pasangannya selama mereka berbuat taat kepada Allah SWT dan ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ikhwan ibn a'azakumullah, dibacakan berkali-kali oleh para imam-imam di masjid-masjid. Wal akhiratu khairun laka minal ula, yang namanya akhirat itu lebih baik bagi kalian daripada dunia. Tapi kenapa?